الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masih mempelajari babul ajhari bil qira'ah fi subhi wal qira'ah al jin. Bab menjaharkan bacaan di waktu subuh dan membacakan atau membacakan kepada jin. Hadis yang kedua yaitu hadis nomor 1007. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا اغطير أو اغطيلا، قال فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم، فقال أتاني داع الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فسألوه الزاد فقال لكم كل عظم من ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. Dengan sanadnya kepada Al-Qamah, sanad Imam Muslim kepada Al-Qamah, kepada Amir, dia mengatakan, bertanya kepada Al-Qamah, apakah Ibnu Mas'ud menyaksikan bersama Rasulullah SAW atau berada bersama Rasulullah SAW pada malam jin, ya, pada malam peristiwa jin. Qala, lalu Al-Qamah mengatakan, aku menanyakan kepada Ibnu Mas'ud, lalu aku berkata, apakah ada salah seorang di antaramu menyaksikan bersama Rasulullah SAW malam peristiwa jin? Qala la, dia katakan tidak, yakni Ibnu Mas'ud menjawab tidak. Walakinna kunna ma'a Rasulillah dzata lailatin, akan tetapi kami bersama Rasulullah pada sebuah malam. Faqadnahu, kami kehilangan beliau. Fatamasnahu fil awdiyati wasyi'ah, kami mencari beliau ke lembah-lembah dan ke wadi-wadi. Wadi itu adalah sungai yang kering. Syi'ah atau syu'ab itu adalah lembah antara gunung dengan gunung atau bukit dengan bukit. Faqulna, setelah dicari oleh para sahabat ke wadi atau ke lembah Syi'ah, lalu mereka ada yang mengatakan, ya faqulna, kami mengatakan ustira, mungkin Nabi diterbangkan sehingga dicari tidak dapat, awtila, atau beliau terbunuh secara diam-diam, ya. Qala fabitna bisyari lailatin bata biha qawm, maka malam itu kami bermalam dengan sebuah malam yang paling buruk, ya, yang ditemukan oleh satu kaum dia bermalam pada malam itu. Jadi dia kehilangan Nabi, ya, adalah malam yang sangat buruk sekali. Falamma asbahna, ketika kami telah bangun pagi hari, idza huwa ja'in min qibali Hira, Taunya Nabi datang dari arah perbukitan Hira, Gua Hira. Ya. Jadi Gua Hira itu di Jibal atau Jabal Hira, dia di pergunungan Hira. Maka yang benar itu Jabal Hira, bukan Jabal Nur. Ya, namanya adalah Jabal Hira. Qala qulna ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami mengatakan, ya wahai Rasulullah, faqadnaka. Ya Rasulullah, kami mencarimu. Ya, kami kehilangan kamu, fatalabnaka. Kami pun mencari kamu. Falam najid, kami tidak menemukanmu. Fabitna bisyarri lailatin mata biha qaum. Sehingga kami tidur malam, ya, berada dalam sebuah malam yang paling buruk, ya, yang dialami oleh satu kaum. Faqal, lalu Nabi mengatakan, atani da'il jin. Da'i dari jin datang kepadaku. Ya, da'i bisa jadi seorang pengundang atau da'i dengan artinya, ya, pendakwahnya jin, ya, atau salah satu dari jin. Fadhabtu ma'ah, lalu aku berangkat bersamanya. Faqara'tu 'alaihimul Qur'an, aku bacakan kepada mereka. Jadi Nabi diundang oleh jin, lalu Nabi ikut dengan jin, lalu setelah itu Nabi bacakan Al-Qur'an kepada kelompok jin. Qala fantalaqa bina, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, lalu Nabi mengajak kami berangkat ke tempat apa? Ke tempat bekas pertemuan itu. Fa arana atharahum wa athar niranihim. Ya, Nabi memperlihatkan kepada kami sisa atau bekas mereka dan bekas api unggun mereka. Ya, bekas bakarannya. Fasa'aluhuzzat, mereka bertanya kepada Nabi tentang bekal. Paham enggak? Bukan wasa'alu. Mereka mereka bertanya kepada Nabi tentang zat. Zat itu adalah bekal, makanan dia apa. Faqala, lalu Nabi mengatakan, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi 'alaihi yaqaw fi aydikum. Bagimu setiap tulang yang disebut nama Allah di atasnya yang kalian dapatkan. Jadi tulang yang ditemukan oleh jin, tapi tulang itu dibacakan bismillah, berarti tulang dari sembelihan, bukan tulang dari bangkai. Ya. Au farama yaqulu lahma, ya, disempurnakan. Ya. Diberikan di tulang itu daging. Dan lihatlah, dikatakan bahwa tulang ini kan sudah habis dagingnya. Lalu Allah apa lapisi tulang itu dengan daging lagi. Nah, itu yang dimakan. Wa kullu ba'ratin 'alafun li dawabikum. Setiap kotoran, ya, kotoran binatangnya yang dimakan tadi itu adalah bahan makanan bagi kendaraan jin. Jadi jin juga punya kendaraan, yakni binatangnya jin. Jadi ada jin dari jenis jinnya, ya, orangnya dari jenis jin, ada juga binatangnya dari jenis jin. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, fala tastanju bihima, jangan kalian beristinja dengan keduanya. Ya, kita beristinja dengan dua alat. Pertama dengan air, itu yang sempurna. Yang kedua dengan batu. Ya, dengan apapun salah satu di antara keduanya boleh. Kalau keduanya ada di hadapan kita, boleh dipakai keduanya. Apa yang dipakai dulu? batu atau air. Oke, kita ganti sekarang enggak ada batu, ada tisu, ada air. Mana yang kita pakai dulu? Hah? Tisu dulu. Ya, kalau tisu dulu, setelah itu baru air. Sama dengan batu dulu, setelah itu air. Untuk apa gunanya? Hikmahnya supaya interaksi tangan kita dengan najis tidak terlalu banyak, sentuhannya langsung. Jadi dibersihkan dulu dengan tisu, berarti najisnya sudah semakin sedikit kan. Nah setelah itu baru dengan air. Tapi kalau air dulu kemudian tisu, tisu melap, menjadi melap, tidak menjadi alat sebagai istinja. Baik. Fala tastanju bihima, jangan kalian beristinja dengan keduanya. Dengan keduanya apa maksudnya? Dengan tulang dan kotoran binatang. Ya, fa innahuma tu'amu ikhwanikum. Sesungguhnya keduanya itu adalah makanan saudara kalian, yakni dari jin. Yaitu tulang dari untuk jinnya, kotoran binatang untuk binatangnya. Baik. Ulama mengatakan bahwa ini adalah makanan bagi jin yang mukmin, yaitu tulang, setiap tulang yang disebutkan nama Allah di atasnya. Fakulu mimma dzukira smallahu alaihi. Ini adalah kepada kita dan juga kepada jin yang mukmin. Adapun selain mereka, ya, dalam hadis yang lain kata Imam Nawawi, anna ta'amhum ma lam yudhkar ismullah alaih, yaitu tulang yang tidak dibacakan nama Allah di atasnya, itu adalah makanan jin yang tidak mukmin. Baik. Hadis berikutnya 108, hadatsanihi Ali bin Hujr As-Sa'di qala hadatsana Isma'il bin Ibrahim an Dawud bi hadzal isnad ila qaumin ila qawlihi wa athara miranihim qala Sya'bi wa sa'lu zat wa qu wa kanu min jinn al-jazirah ila akhir al-hadits min qawli Sya'bi mufassalan min hadits bin Abdullah. Riwayat berikutnya, ya, bahwasanya ada penambahan di dalamnya bahwa jin ini berasal dari jin jazirah, ya, jaziratul Arab. Hadis 1009, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa haddatsana Abdullah bin Idris an Daud an Sya'bi an Alqama an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawli wa atharu mirahihim wa lam yadhkur ma ba'dahu. Ya, diulang lagi sanad, dijelaskan dalam sanad berikutnya ini hanya sampai kepada kami diperlihatkan bekas dari apinya. Surat 1010, وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحداء قال عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع النبي ووددت أني كنت معه. Abdul Mas'ud dia mengatakan dalam riwayat ini, aku pada malam jin itu tidak bersama Nabi dan pengen jika aku bersama Nabi. Ya. Imam Nawawi mengatakan, keinginan Ibnu Mas'ud yang mengatakan aku pengen bersama Nabi, ya, wudittu anni kuntu ma'a. Fihi, di dalam kata ini terdapat sebuah faedah, al-hirsu 'ala musahabati ahli al-fadl fi asfarihim. Antusias untuk berteman dengan orang-orang baik di dalam perjalanan mereka. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud pengen bersama Nabi pada malam itu, pergi kemana bersama Nabi. Ini adalah keinginan Ibnu Mas'ud, ini menunjukkan semangatnya, antusiasnya. Ya. Sehingga Imam Nawawi mengatakan ini terdapat antusias, ya, terhadap menemani atau bersama dengan ahlul fadl, orang yang baik, orang yang berilmu, fi asfarihim, di dalam perjalanan mereka, wa mihnatihim, di dalam pekerjaan mereka, ya, aktivitas pekerjaannya, wa masyahidihim, di dalam pertemuan-pertemuan mereka, wa majalisihim mutlaqan, ya, di dalam perkumpulan-perkumpulan mereka secara mutlak. Wa ta'assuf 'ala fawati dzalik, dan merasa bersedih kalau itu terlewatkan. Ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang yang berilmu. Ya. Kalau kita mungkin berkumpul dengan ustaz-ustaz masyaallah, ustaz-ustaz besar, ustaz kibar, hadir dengan majelisnya, bersafar dengan dia, ya, di mana mereka kita ada, itu tidak akan, ya, kosong dari faedah. Tidak akan kosong dari faedah. Coba kita lihat bagaimana antusiasnya murid-murid Syekh Albani, ya, muridnya Hafizullah dan Syekh Albani rahimahullah taala. Setiap majlis, ya, Abu Layla Al-Athari, orang yang merekam setiap aktivitas Syekh Albani, sejak atas mobil pun dihidupkan rekamannya, dan itu rekamannya ribuan kaset. Setiap majlis direkam, setiap majlis direkam. Ya, kenapa? Karena di dalam majlis itu tidak akan pernah kosong dari sesuatu yang bermanfaat, arahan, hadis, kajian, pertanyaan, jawaban dan yang lainnya. Ya. Dan begitu juga, apalagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini para sahabat punya antusias dalam bermajlis untuk mendapatkan faedah. Hadis yang ke-111. Hadatsana Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi wa Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Abu Usama an Mis'ar an Ma'nin qala sami'tu Abi qala sa'altu Masruqan man adzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jinn lailata istama'u istama'u al-Qur'an. Siapa yang memberitahukan Nabi akan kedatangan jin, ya, pada malam para jin mendengar Al-Quran. Faqala haddathani abuka, yakni Ibnu Mas'ud, annahu adhanatuhu bihim syajaratu. Abumu, bapakmu, yakni Ibnu Mas'ud, telah memberitahukanku bahwa yang memberitahukan akan kedatangan mereka, ini datangnya orang jin, yang kedatangan jin adalah sebuah pohon. Subhanallah, pohon berjalan, ya, ya. Imam Nawawi mengatakan adzanat bihim syajaratun, hadza dalilun, ini dalil menunjukkan ala anna Allah ta'ala yaj'alu fi ma yasha'u min al-jamali tamyizan. Ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan pada apa-apa dari benda-benda mati yang dikehendaki Allah tamyizan, keistimewaan. Allah jadikan sekendak. Kita lihat bagaimana batu bersalam kepada Nabi. Kemudian pelapah korma, bukan pelapah korma, batang korma yang dijadikan sebagai pediumnya, ya, menangis karena ditinggalkan. Dan dalam Al-Quran banyak, ya, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu ada yang tunduk, ya, jatuh kan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 874, kemudian surah Al-Isra ayat 44. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dan memujinya, bertasbih dengan memujinya, agar tetapi kalian tidak memahaminya, memahami tasbih mereka. Mulai berkicau karena tasbih kepada Allah kita, ya, pasimis malah. Enak. Burung berkicau dengan dia bertasbih, tapi kita tidak paham. Ya. Kalau kita lihat juga, lo anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung yang batu, apabila diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada mereka, kepada batu itu, sungguh kamu telah melihatnya sebagai khashi'an mutasaddian, khusyuk dan pecahnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu batu keras tunduk dengan ayat Allah. Lalu bagaimana dengan hati yang lunak? Apakah dia lebih keras dari batu? Ya, tidak mau tunduk dengan Al-Qur'an, tidak mau taat kepada Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim 'alayya." Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang dahulu dia bersalam terhadapku. Batu bersalam. Ya. Dan hadis yang lain disebutkan tadi, saya sebutkan tadi, Hanina Jada, yaitu apa namanya, rintihan, hanin, rintihan dari batang korma. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Muslim di akhir kitab, tasbih tu'an, makanan juga bertasbih. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga Imam Muslim, batu lari membawa bajunya Musa. Ya, Musa mandi, maaf, mandinya telanjang, ditaruhlah baju di atas batu. Lalu setelah mandi, batunya lari membawa pakaian Musa. Lalu Nabi Musa mengejar batu itu. Ya. Lalu Bani Israel mengatakan, "Mabi hisyam." Jadi Nabi Musa ini dituduh ada penyakit di kemaluannya. Ya. Lalu Allah menginginkan, ya, cara menghilangkan tuhmah, tuduhan, ya, terhadap Musa dengan tadi dia mandi, kemudian batunya lari, akhirnya dilihat oleh orang-orang, enggak ada apa-apa, ya. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya batu, kemudian batu lari, kemudian Gunung Hira atau perbukitan Hira dan Bukit Uhud bergemetar ketika Nabi di atas. Lalu Nabi pukul, diam, wahai Uhud. Ya, di atasmu ada Nabi dan dua orang yang mati syahid, Siddiq wa syahidan. Ya, wa syahidan. Di atasmu ada Nabi, Siddiq yakni Abu Bakar, wa syahidan, dua orang yang mati syahid. Siapa? Abu Bakar dan Utsman. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bergeraknya itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada benda mati apa yang dikehendakinya. Nah, tapi kita tidak bisa mengatakan, mengklaim batu atau benda mati yang kita katakan ini diistimewakan oleh Allah. Seperti batu akik misalnya. Ya, batu akik, kok bisa menyembuhkan sehat? Allah berkehendak untuk menyembuhkan, enggak bisa. Harus ada nas, harus ada dalil yang jelas. Ya, enggak bisa nih. Kan Allah kan bisa saja menjadikan apapun yang dikehendakinya. Iya, betul. Tapi di cincin Anda itu enggak, gitu. Ya, orang kan bisa aja mengelabuinya, gitu kan. Ngambil dia dalil-dalil yang tadi untuk melariskan apa yang dia yakini. Ya. Misalkan begitu juga. Oh, boleh jadi untuk kita memberikan sesajian, boleh jadi Allah berkenan menganukan Daud ini. Ya, makanya kita berikan kan untuk Allah juga. Ini adalah orang-orang dalil-dalil orang musyrik itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, dari hadis-hadis yang di atas bahwa Nabi SAW membaca bacaan pada subuh, ada dikeraskan, kemudian cara kerasnya tadi, ya, awal yang hadis pertama tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Subhanallah, kalau saya melihat Allah wa'alam, kan boleh jadi ya, sudah pokoknya ambu baco silah kare-kare bacaan ku biar orang kapi yang mendengar, enggak gitu kan? Ya nah, tapi Allah melarang. Kenapa? Kan tadi di alasannya pada hadis pertama menyebabkan orang musyrikin mencela Al-Quran, mencela zat yang menurunkannya dan yang membawanya. Ya, berarti dia mencela Allah. Maka tidak boleh kita, ya, untuk melakukan satu aktivitas yang menyebabkan munculnya sesuatu yang lebih mudharat. Jadi pun di dalam kita berdakwah nggak bisa kita tutup mata dengan itu, gitu loh. Dan dalam surah Al-An'am juga kita tidak boleh mencela orang-orang kafir yang mengibaratkan selain dari Allah. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Jangan kalian mencela orang yang mengibadati selain Allah. Ya, kalau kita cela, mereka akan mencela Allah aduan بغير علم, karena bentuk kebencian dan permusuhan tanpa ilmu. Kalau diskusi berbeda, kita berdiskusi berbeda. Tapi kalau sudah mencela, mengakibatkan, ya, mencela Allah. Ya, jadi ini yang apa namanya? Saya melihat perlu kita tinjau itu, kiri kanannya kita lihat, ya, lingkungan kita lihat. Ya Allah Ta'ala, mungkin semangat dakwah bagus, kata ulama, al-atifah, perasaan emosional. Idza lam tutbaq bisyari'ah, apabila dia tidak diatur oleh syariat, sar'asifah, dia akan menjadi badai. Jadi perasaan kalau tidak diatur dengan syariat, bukannya menjadi baik, akan menjadi topan dia yang akan menghancurkan dan akan merusak. Ya, maka tidak bisa kita hanya semangat-semangat tanpa ya, tanpa diatur dengan syariat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang telah kita pelajari bahwa jin pun ya, mendengar Al-Quran dan mendapat faedah, karena jin ya, tugasnya sama dengan kita, cuma alamnya berbeda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jin dan manusia ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin pembahasan kita, apakah jin dimasukkan ke dalam api neraka apabila dia bermaksiat? Jawabannya iya. Lalu apakah dia masuk ke dalam surga kalau dia berbuat baik? Terjadi perbedaan pada ulama. Ada yang berpendapat bahwa pahalanya itu adalah dia terhindar dari api neraka, tapi akhirnya dia menjadi tanah, sebagaimana binatang-binatang yang nanti dibangkitkan yang akhirnya menjadi tanah. Ada lagi mengatakan bahwa jin itu nanti juga masuk ke dalam surga. Nah, jawaban dari oleh Imam Nawawi mengatakan pendapat yang benar itu bahwa jin juga masuk ke dalam surga menikmati apa yang dinikmati oleh manusia. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Jin gak ada. Allah dalam masalah itu ya, pertama sebab hidayah. Nah, sebagaimana kita pelajari, hidayah itu ada sebabnya. Maka itu mimpi adalah bagian dari mungkin isyarat. Bukankah Nabi SAW mengatakan mimpi itu ya, ada yang mimpi yang bisa ditawil. Nabi kadang-kadang pagi dia mengatakan, hal ra'aminkum ahadan, hal ra'aminkum ahadun min naumi aw kama qala Nabi SAW, apakah ada di antara kalian yang melihat mimpi malam? Apabila dia mimpinya baik, ditafsirkan oleh Nabi. Dan ini juga kita ketika belajar dengan Syekh Abdullah Ubaylah di Hayl, gitu juga pagi-pagi sebelum kajian, ada mimpi enggak katanya. Ya. Lalu nanti di takwil beliau. Ya. Saya pernah menjelaskan sebuah mimpi yang pernah saya alami. Tapi subhanallah, mungkin dari perjalanan setelah apa, kayaknya ada isyarat arah-arah ke sana gitu. Ya, dari apa yang telah berlalu. Tentu kita tidak tahu apa yang akan datang. Mimpi buruk enggak boleh diceritakan. Dan kemudian ada mimpi itu hanya bunga-bunga tidur, tidak memiliki makna. Ya, sebagaimana di dalam surat Yusuf, ya, ada dua orang dari yang dikejar yang mimpi lalu ditakwil oleh Nabi Yusuf. isyarat-isyarat tadi bagi ada orang yang mau masuk Islam, tapi diisyarakan dengan mimpinya ketemu dengan orang yang putih, berjubah. Itu enggak mungkin orang yang preman datang ngajak dia, itu enggak mungkin. Ya. Misalkan di dalam anunya apa? Di dalam mimpinya orang yang beringas gitu, tapi ngajak kepada kebenaran, ini enggak susah juga ya. Ya, tidak klop gitu lah. Ya. Pernah juga kita dalam masalah mimpi ini kami belajar dulu dengan Syekh Abdul Muhsin dalam sahih, dalam kitab waktu itu belajar Sunan An-Nasa'i. Ada mimpi katanya, mimpi dengan Nabi tapi jenggotnya ditipiskan. Ya. Lalu Syekh mengatakan itu bukan Nabi. Maksud dari mimpi dengan Nabi itu adalah mimpi dengan Nabi dengan karakter atau sifat sesuai dengan sifatnya Nabi. Maka kalau begitu kita harus berilmu dulu tentang sifat Nabi. Badannya berapa, kulitnya bagaimana, rambutnya bagaimana, jenggotnya bagaimana, cara berjalannya bagaimana. Itu adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, sudah ada diterjemahkan kalau tidak salah. Ya. Maka kita ketahui dulu karakternya Nabi, sifatnya bagaimana, sifat fisiknya. Jika kita ketemu, maka di dalam mimpi, maka itu adalah Nabi. Ya. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamatsal bi." Siapa yang melihatku dalam tidur, sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak pernah yang menyerupaiku. Ya. Tapi tadi itu, oh saya mimpi dengan Nabi, tapi dia tidak punya jenggot, dicukur jenggotnya. Nah, itu tidak ada. 100% bukan Nabi. Ya. Wallahu a'lam. Ya itu tadi mimpi yang kayak tadi ya. Ya. Kalau ada orang bercerita itu, berikan optimistis kepada dia. Ini berarti Anda sudah disapa dengan hidayah. Tinggal Anda menjemputnya, mengambilnya. Ya. Lalu bimbing, mudah-mudahan. La yahdi Allah bika rujul wahid khairul lak min umrin nam. Jika seandainya seorang Allah berikan hidayah melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari otak merah. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.